إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، senantiasa kita memuji Allah Rabbul Alamin dalam setiap keadaan kita atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita yang tak pernah berhenti. Senantiasa kita memuji Allah Rabbul Alamin yang telah menurunkan kepada kita agama yang mulia ini, agama yang dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang, agama yang dipenuhi dengan keindahan, agama yang diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin memberikan kebahagiaan kepada manusia di dunia dan akhirat. Akhul iman a'azzani Allah wa iyyakum. Islam bukan agama arogan. Islam bukan agama yang menganjurkan sikap-sikap yang ekstrim dan yang lainnya. Islam memberikan kepada kita, ya akhul Islam, bagaimana tata cara yang terbaik dalam menyikapi berbagai macam peristiwa dan kejadian. Akhal Islam a'azani Allah, di antara tata cara yang diajarkan Islam, bagaimana mengingkari kemungkaran. Islam bukanlah agama yang mengajarkan kepada kita mengingkari kemungkaran dengan perbuatan-perbuatan yang brutal ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap atau sesuatu yang sifatnya ghulu, berlebih-lebihan. Akhul Islam a'azzani Allah, tidakkah kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari kemungkaran? Sebuah contoh yang agung untuk kita, sebuah kaidah yang besar untuk kita semuanya di dalam pengingkaran yang mungkar. Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya seorang sahabat, seorang Arab Badawi, masuk ke dalam masjid. Kemudian ia kencing di dalam masjid. Kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengingkari si Arab tersebut. Mereka marah melihat si Arab tersebut kencing di dalam masjid. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera melarang para sahabat, karena beliau melihat di sana akan muncul kemudarat yang lebih besar, yaitu akan tercecernya air kencing kemana-mana dan akan semakin sulit untuk dicuci. Sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengambil kaidah bahwasannya mengingkari kemungkaran apabila menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka pada waktu itu mengingkari kemungkaran haram hukumnya. Akhul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lembut dan lemah lembut kepada orang-orang yang jahil. Kemungkaran yang dilakukan oleh mereka tidak diingkari oleh Rasulullah dengan sikap yang arogan atau brutal. Lihatlah dia, seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Hakam. Dia baru masuk Islam, kemudian dia ikut sholat. Ketika sholat dia berucap, ketika sholat temannya ada yang bersin dan berucap alhamdulillah, lalu ia berkata yarhamukallah, dengan kerasnya dia ucapkan. Melihat itu para sahabat melotot. Kemudian Muawiyah bin Al-Hakam melihat para sahabat melotot berkata, ada apa kalian melihati aku demikian? Padahal ia sedang sholat. Kemudian para sahabat berusaha mendiamkan dia. Sebagian mereka memukulkan pahanya agar maksudnya diam. Kemudian kata Muawiyah, demi Allah, aku tidak pernah mendapatkan seorang guru yang lebih baik dari Rasulullah. Wallahi ma syatamani wa la qaharani. Demi Allah, kata Muawiyah, ia tidak mencaci aku, tidak memaki aku. Dia hanya berkata, sesungguhnya sholat itu tidak berhak untuk dimasuki perkataan manusia. Akhal Islam, bahkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan orang-orang selain Islam yang tentunya mempunyai status kafir dhimmi. Islam memerintahkan agar kita berbuat baik kepada dia. Allah berfirman, la yanhakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian agar kalian berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah suka dan cinta kepada orang-orang yang adil. Bagaimana indahnya Islam mempergauli orang-orang kafir yang berada dalam lindungan pemerintah agar dihormati hak-haknya, dijaga darahnya. Bahkan Rasulullah SAW mengancam orang kafir, orang yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian bahwa ia tidak akan mencium bau surga. Beliau bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang berada di dalam perdamaian dengan kaum muslimin, maka ia tidak akan mencium bau surga. Akhul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam bukan agama yang mengajarkan arogansi. Islam mengajarkan kepada kita agar berlemah lembut dan kasih sayang. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika suatu ketika datanglah orang-orang Yahudi dan melewati beliau. Kemudian orang Yahudi berkata kepada Rasulullah, astam alaik, astam alaik, artinya kebinasaan atasmu. Seakan di telinga ia mereka mengucapkan assalamu alaik. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha memahami perkataan daripada orang-orang Yahudi itu. Mendengar itu Aisyah marah. Lalu Aisyah berkata, alaikal la'nah ya abna al-qiradah wal khanazir, alaikassam wal la'nah, atas kalian justru kematian dan laknat dan kebinasaan, wahai anak-anak kera dan babi. Melihat itu Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, ya Aisyah, mahlan, hai Aisyah, hendaklah kamu pelan-pelan, jangan kamu demikian. Alaika birrif, hendaklah engkau menggunakan lemah lembut, kata Rasulullah. Fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u an syai'in illa shanahu. Karena kelemah lembutan, kata Rasulullah, tidaklah ada pada sesuatu kecuali ia akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali ia akan mengotorinya. Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika menukil perkataan Sufyan Ats-Tsauri mengenai syarat orang yang mengingkari kemungkaran, beliau berkata Sufyan Ats-Tsauri, hendaklah orang yang mengingkari kemungkaran mempunyai tiga sifat. Yang pertama, an yakuna aliman, hendaklah ia berilmu terhadap apa yang ia larang. Barangkali ia mengingkari sesuatu yang ternyata tidak mungkar. Yang kedua, an yakuna sabiran, hendaklah ia mempunyai sifat sabar. Karena mengingkari kemungkaran butuh kepada kesabaran. Tidak mungkin kita mengingkari langsung demikian mengikuti keinginan kita, ya akhal Islam. Yang ketiga, kata Sufyan Ats-Tsauri, an yakuna rafiqan, hendaklah ia bersikap lemah lembut. Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Memang mengingkari kemungkaran dengan kekerasan diperbolehkan, tapi dengan syarat, kata para ulama, bahwasannya itu adalah yang melakukannya para pemerintahan atau para penguasa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, hendaklah ia mengingkari dengan tangannya. Apa tangan? Ditafsirkan oleh banyak ulama, yaitu kekuasaan, sultan. Seorang ayah punya kekuasaan dalam rumah tangganya. Seorang RT punya kekuasaan di dalam RT-nya. Seorang penguasa atau presiden. Demikian pula orang-orang yang diberikan kekuasaan punya kekuasaan untuk mengingkari dengan tangannya. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun masyarakat umum tidak diperkenankan untuk mengingkari dengan tangannya karena mudaratnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Akhal Islam, sebagaimana yang kita lihat di zaman sekarang ini, berapa banyak pemuda-pemuda yang begitu semangat untuk mengingkari kemungkaran, akan tetapi tidak didasarkan kepada ilmu, tidak dibimbing oleh para ulama. Yang ada adalah orang-orang yang sebatas semangat dan diulamakan. Akhirnya ketika mengingkari kemungkaran, bukan menimbulkan maslahat, akan tetapi semakin merusak citra Islam. Akhal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Itulah yang dibimbing oleh Islam dan para ulama kita. Mengingkari kemungkaran bukan dengan sikap brutal, akan tetapi mengingkari kemungkaran adalah penuh dengan kasih sayang. Tujuan kita ya akhi, agar dia mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menjadikan orang semakin jauh dan lari daripada Islam ini, dari hidayah yang hak ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyuhal ikhwatal iman. Sebuah contoh dari praktik seorang ulama besar, seorang ulama mujaddid, ia bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika ia melewati dengan beberapa teman-temannya tentara Tartar yang sedang mabuk-mabukan, maka kemudian teman-teman Syekhul Islam ingin mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh tentara Tartar ini. Maka Syekhul Islam berkata, biarkan mereka mabuk, jangan kalian ingkari, sebab kalau mereka mabuk, mereka akan tertahan dari membunuh kaum muslimin. Tapi kalau kalian ingkari, yang ada adalah pertumpahan darah, dan akhirnya kaum muslimin akan ditumpahkan darahnya, dan ini mudaratnya jauh lebih besar. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah, ketika para ulama menyebutkan tentang bagaimana mengingkari kemungkaran terhadap orang-orang fasik, dikala Syekhul Islam yang kedua yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang dijuluki oleh Imam As-Suyuti sebagai Syekhul Islam, ketika menyebutkan tentang derajat jihad, beliau berkata bahwa jihad itu adalah yang pertama jihad dengan diri, dengan jihad melawan jiwa, yang kedua jihad melawan setan, yang ketiga jihad melawan orang-orang fasik, dan yang keempat itu jihad melawan orang-orang kafirin. Adapun jihad melawan orang-orang fasik, beliau menjawab, beliau menjelaskan, yaitu dengan cara mendakwahi mereka. Mendakwahi mereka bukan dengan kekerasan ya akhul Islam. Kekerasan itu hanya milik para penguasa. Merekalah yang mengingkari dengan kekerasan, sebagaimana dahulu para pentolan-pentolan ahlul bid'ah seperti Bishr al-Marisi, Ja'ad bin Dirham, demikian pula Jahm bin Sofwan yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, ditangkap oleh pemerintahan di zaman itu dan disembelih mereka. Naam, mereka yang melakukan karena mereka yang mempunyai kekuasaan dan kemampuan. Akhal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Akhirnya kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan bimbingan kepada kaum muslimin agar tidak melakukan sikap-sikap yang meragukan Islam itu sendiri, yang mengotori citra Islam itu sendiri. Kewajiban kita ya akhal Islam, sampaikan Islam ini,